السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa televisi Roja dan televisi Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita ini di dunia dan mengisinya dengan amal-amal kebaikan, amal saleh, dan semoga hidup kita bermanfaat sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Alhamdulillah, kita masih membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala masih pada bab tentang tauqir al-ulama, tentang memuliakan para ulama, wa al-kibar wa ahli al-fadl, mengutamakan ulama, menghormati dan memuliakan mereka. Demikian pula orang-orang yang lebih tua, dan memuliakan orang-orang yang memiliki keutamaan atau ahli al-fadl. Hadis yang saya bawakan terakhir adalah hadis Abu Yahya wa qila Abu Muhammad Sahal bin Abi Hathmah radhiyallahu an al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata, intalaqa Abdullah bin Sahal, intalaqa Abdullah bin Sahal wa Muhayyisa bin Mas'ud ila Khaybar wa hiya yawma idzin sulhun. Pernah Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud berangkat menuju ke Khaybar. Khaybar sebuah tempat perkampungan yang dulu adalah perkampungan Yahudi di sebelah utara kota Madinah. Wa hiya yawmaidzin sulhun, ketika itu di Khaybar ada perjanjian antara kaum muslimin. Ketika Abdullah bin Sahal, ya, Abdullah bin Abdullah bin Sahal, ya, dengan Muhayyisah berangkat menuju ke Khaybar, kemudian mereka terpisah, fatafarraqa. Mereka di kota Khaybar itu mereka terpisah. Fa'ata Muhayyisatu ila Abdullah bin Sahal, maka kemudian setelah mereka berpisah, Abdullah bin Muhayyisah datang ingin menemui Abdullah bin Sahal, yang mereka sama-sama datang dari Madinah ke Khaybar, ternyata Muhayyisah menemukan bahwa Abdullah bin Sahal dalam keadaan telah meninggal terbunuh. Wa huwa yatashakhatu fi damihi qatilan, dia bergelimang darah, ya, Abdullah bin Sahal dalam keadaan bergelimang darah sudah terbunuh dan telah meninggal. Fadafanahu, maka Muhayyisah kemudian menguburnya, mengubur Abdullah bin Sahal. Summa qadimal madinati, kemudian datanglah atau kembalilah Muhayyisah ke kota Madinah, dan tentu dia memberitahukan kepada keluarga Abdullah bin Sahal tentang apa yang terjadi, bahwa Abdullah bin Sahal telah meninggal terbunuh di Khaybar dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Mendengar hal tersebut, maka fantalaqa Abdurrahman bin Sahal wa Muhayyisah wa Uwayyisah ibn Mas'ud, maka berangkatlah Abdurrahman bin Sahal. Abdurrahman bin Sahal ini saudaranya Abdullah bin Sahal yang terbunuh. Bersama Abdurrahman bin Sahal yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Muhayyisah dan Uwayyisah, dua-duanya putra dari Mas'ud. Mereka berangkat menuju ke rumah atau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadha'aba Abdurrahman yatakallam, maka Abdurrahman bin Sahal kemudian dia berbicara, artinya dia menceritakan tentang apa yang telah terjadi, yang mereka dengar dari Muhayyisah tentang terbunuhnya saudara mereka yaitu Abdullah bin Sahal. Ketika Abdurrahman bin Sahal mulai berbicara, faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, kabbir kabbir, artinya dahulukan yang lebih tua yang berbicara, kabbir kabbir, ya, yani biarkan yang lebih tua yang berbicara. Wa huwa ahdatsul qaum, sementara Abdurrahman bin Sahal ini adalah yang paling muda di antara mereka, di antara tiga orang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasakata, maka karena ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan biarkan yang besar, dahulukan yang besar yang berbicara, yakni yang lebih tua yang berbicara, maka Abdurrahman bin Sahal kemudian berdiam, dia berhenti dari pembicaraannya. Fatakallama, maka kemudian Abdullah, maka kemudian Muhayyisah dan Uwayyisah ibn Mas'ud, dua orang bersaudara ini kemudian yang berbicara, menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atahlifuna wa tastahiquna qatilakum, atahlifuna, apakah kalian mau bersumpah? Ini kalian mau bersumpah, ya, dengan apa namanya kejadian tersebut. Wa tastahiquna qatilakum, ya, dan kalian yang berhak memutuskan terhadap orang yang membunuhnya. Ini kisah tentang apa yang disebut dalam hukum fikih yaitu al-qasamah. Qasamah itu, ya, disebutkan oleh para ulama tentang definisi dari qasamah yaitu al-aymanu al-mukarrarah fi da'wal qatli yuksimu biha awliya'ul qatil li isbatil qatli alal muttaham au yuksimu biha al muttaham ala nafyil qatli an nafsihi. Jadi qasamah itu adalah satu sumpah dalam ketika terjadi pembunuhan. Ketika terjadi pembunuhan, tahu-taunya ditemukan ada jenazah yang mati terbunuh. Nah, sementara tidak diketahui siapa pembunuhnya. Kalau seandainya dari pihak wali dari orang yang terbunuh itu mencurigai seseorang, ya, dia mencurigai seseorang bahwa yang bunuh ini adalah fulan, maka yang mencurigai tersebut, ya, itu diminta untuk bersumpah. Diminta untuk bersumpah sebanyak 50 kali sumpah. Atau kurang dari itu. Ya, tidak mesti 50 kali, tapi sebagian ulama menyebutkan 50 kali sumpah bahwa yang membunuh si terbunuh ini adalah fulan. Ini namanya qasama. Dan yang dituduh pembunuh juga dia berhak untuk bersumpah bahwa bukan dia yang membunuhnya. Nah, ini biasanya terjadi demikian qasama itu. Tentu ketika seorang atau satu keluarga menuduh bahwa fulan yang membunuh saudara mereka atau anak mereka, ini tentu sudah ada, ya, sudah ada fenomena, sudah ada permasalahan sebelumnya, sehingga mereka berani untuk menuduh bahwa fulan itu yang membunuh. Jadi bukan sekedar menuduh, ya. Bukan sekedar menuduh, tapi tuduhan tersebut tentu ada latar belakangnya, ada amarotnya, ada tanda-tandanya, ya, sehingga mereka yakin bahwa yang membunuh adalah fulan tersebut. Nah, ini namanya qasama. Jadi sumpah, sampai 50 kali sumpah, kalau terjadi suatu pembunuhan, untuk yang pertama, bagi keluarga si terbunuh. Mereka bersumpah bahwasanya yang membunuh saudara mereka atau anak mereka atau keluarga mereka adalah fulan. Ya. Nah, nanti kalau misalnya terbukti bahwa benar fulan yang membunuh, maka mereka berhak mendapat diyah atau kisos atau yakni memutuskan. Ya, karena dalam pembunuhan itu auliaul qatil, keluarga laki-laki dari orang yang terbunuh itu mempunyai hak untuk beberapa pilihan. Di antaranya adalah pilihan untuk menjalankan kisos. Bahwa mereka memutuskan, kami sepakat orang yang membunuh itu harus dikisos. Atau yang kedua, mereka memutuskan bahwa mereka meminta diyah, meminta bayaran dari orang yang membunuh tersebut untuk yang terbunuh, untuk keluarganya. Dan dalam Islam, membunuh satu jiwa harganya sama dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Nah, harga 100 ekor unta ini dari orang yang terbunuh atau keluarga yang dari orang yang membunuh atau dari keluarga yang membunuh harus dibayar kepada keluarga orang yang terbunuh. Auliaul qatil. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika yang membunuh itu tidak diketahui. Ini yang disebut dengan qasama, sehingga mereka yang menuduh itu harus dimintai sumpah. Ya, bahwa mereka menuduh fulan yang membunuh karena mungkin telah terjadi permusuhan sebelumnya. Ya, maka mereka bersumpah 50 sumpah bahwa yang membunuh anak mereka, keluarga mereka, saudara mereka adalah fulan. Nah, yang dituduh membunuh juga berhak untuk bersumpah. Kalau memang bukan dia membunuh, maka dia berhak untuk bersumpah bahwa dia mengatakan bukan saya yang membunuh. Kemudian dimintai oleh qadhi, oleh hakim, agar dia bersumpah untuk menolak atau menafikan tuduhan tersebut. Ya, untuk menolak, ya, tentang tuduhan bahwa dia yang membunuh. Ini pun dia harus bersumpah. Jadi salah satu masalah yang terkait dengan pembunuhan, ya, ini disebut dengan qasama. Jadi yang diambil dari hadis ini, karena hadis ini sebetulnya hadis yang panjang, cuma inti dari hadis ini, ketika Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini dalam bab ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang keluarga dari si terbunuh, yaitu Abdurrahman bin Sahal, Huwaisah, ya, kemudian Muhayyisah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. maka ketika Abdurrahman mulai berbicara, Nabi SAW mengatakan, biarkan yang besar, yang lebih tua, yang berbicara. Karena judul ini adalah dalam rangka atau dalam kaitan dengan memuliakan yang lebih tua, ya, memuliakan yang lebih tua. Jadi ketika dalam banyak hal, banyak perkara, ya, kita melihat orang tua yang didahulukan, orang tua yang dikemukakan, ini memang merupakan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ya. Jadi bukan sekedar tradisi, tapi ini memang sopan santun, ya, etika yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya perjanjian perdamaian antara satu kelompok dan kelompok yang lain, ya, apalagi kelompok yang mungkin mereka ahlul kitab, ya, dan itu harus dihormati, ya, sebagaimana kita melihat bahwa daerah Khaybar dahulu pernah ditempati oleh orang-orang Yahudi, ya, sehingga di situ menjadi daerah perjanjian atau perdamaian. Maka ketika ada yang terbunuh di situ, orang Muslim menuduh bahwa yang membunuh adalah dari orang Yahudi atau dari kabilah yang lainnya. Ya, maka di sini kita melihat bahwa bolehnya diadakan perjanjian perdamaian ketika terjadi sengketa antara satu kelompok masyarakat dan kelompok yang lainnya, antara satu kelompok agama dan agama yang lainnya, dengan satu kelompok masyarakat agama yang lainnya di satu masyarakat, maka dibolehkan adanya perjanjian perdamaian. Dan masing-masing pihak yang terikat dengan perjanjian itu, mereka harus saling menghormati atau harus menghormati isi dan kandungan perjanjian yang telah mereka sepakati. Kemudian juga yang perlu diambil, yang bisa diambil dari kisah ini, bahwa ketika terjadi satu permasalahan, ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang yang berseberangan dengan mereka. Contohnya di Khaybar ini adalah tempatnya orang-orang Yahudi, dan Nabi SAW sudah mengadakan perjanjian dengan mereka. Berarti antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Nah, ketika terjadi permasalahan yang bersifat pribadi, ya, yang bersifat pribadi, yaitu ketika Abdullah bin Sahal terbunuh, yang dituduh bahwa yang membunuhnya adalah orang Yahudi, maka permasalahan ini kemudian dibawa kepada kepemimpinan negara, ya, kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah dibawa kepada Nabi SAW dalam kisah ini, ya. Bukan mereka mengambil tindakan sendiri, bukan mereka kemudian mendatangi kabilah Yahudi, kemudian memerangi kabilah Yahudi, itu tidak. Tapi mereka sampaikan permasalahan tersebut, perkara tersebut, kepada yang berwenang. Dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah yang memutuskan langkah apa, tindakan apa yang bisa atau yang harus mereka ambil berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa dalam hal berkaitan dengan qasamah, yaitu sumpah, ini yang bersumpah, yang diambil sumpahnya, kalau mereka menuduh bahwa fulan membunuh, ya, yang menuduh ini tadi, dia harus bersumpah. Siapa yang bersumpah? Yaitu ahli waris terbunuh, ya, ahli waris dari orang yang terbunuh, itu yang bersumpah sampai 50 kali bahwa fulanlah yang membunuh keluarga mereka, fulanlah yang membunuh saudara mereka, fulanlah yang membunuh orang tua mereka misalnya. Ya, jadi yang bersumpah adalah ahlul warathah, mereka yang berhak menerima warisan, itu yang bersumpah dalam hal yang berkaitan dengan qasama. Kemudian disebutkan juga di sini bahwa sumpah tersebut tidak sekedar hanya satu orang. Artinya boleh sekian orang dari ahli waris yang terbunuh tadi itu. Ya. Karena dalam masalah ini memang sudah kaitan dengan keluarga, ya, bukan sekedar perorangan. Dalam hal yang berkaitan dengan pembunuhan itu ada sangkut pautnya dengan keluarga, ya, si terbunuh. Maka yang bersumpah itu dari keluarganya, dari ahli waris mereka yang saudara mereka terbunuh. Atau sumpah itu juga bisa diambil dari orang yang mengingkari. Ketika mereka dituduh bahwa mereka yang membunuh, maka yang tertuduh berhak untuk mengingkari dan mengatakan misalnya, bukan kami yang membunuh, kami tidak pernah membunuh dia. Kamu berani bersumpah? Berani bersumpah. Maka mereka pun bersumpah dan 50 sumpah, ya, bahwa bukan mereka yang membunuh. Ini yang disebut dengan qasama, al-qasama, dan ada dalam kitab-kitab fikih bab khusus tentang al-qasama. Kemudian hadis berikutnya yang juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala An-Nawawi rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulain min qatla uhudin ya'ni fil qabr thumma yaqul أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, beliau itu ketika terjadi perang Uhud, ya, dan banyak di antara sahabat Nabi yang meninggal, sampai dikisahkan sampai 70 orang dari kaum muslimin meninggal. Kana yajma'u baina ar-rajulaini min qatla Uhudin. Beliau ketika mengubur orang-orang yang meninggal itu, yang mati syahid, beliau menjadikan di satu kubur dua orang. Ya. Di satu kubur dua jenazah dimasukkan. Ya. Ini karena tentu kondisi yang memang harus berbuat demikian. Ya. Jadi beliau masukkan dalam satu kubur dua orang. Kemudian beliau bertanya, ketika akan memasukkan orang dalam dua orang dalam satu kubur, beliau bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an? Siapa di antara dua orang ini, ya, yang lebih banyak memiliki Al-Qur'an? Siapa? Di antara dua orang ini yang lebih banyak memiliki hafalan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Nah, fa idza usyira lahu ila ahadihima, maka kalau dari keluarganya atau orang yang tahu tentang jenazah ini, mana yang lebih banyak mengambil Al-Qur'an, yang mempunyai Al-Qur'an, ya, diberitahukan, oh, fulan lebih banyak Al-Qur'annya, bacaannya, hafalannya. Maka Nabi SAW kemudian menjadikan orang yang banyak menghafal Al-Quran itu dimasukkan duluan di dalam lahat itu. Baru kemudian yang berikutnya. Ya. Baru kemudian yang berikutnya. Qaddamahu fil lahat. Ya. Dimasukkan dalam lahat. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, di dalam hadis ini kita mengetahui tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan orang-orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang banyak bacaannya, banyak hafalannya terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya, mereka dikedepankan, mereka didahulukan tidak saja ketika hidup. Ya, tidak saja ketika hidup, ketika menjadi imam. Yang paling banyak Al-Qur'annya itu yang dijadikan imam. Bahkan ketika mereka meninggal pun demikian. Ya. Ketika meninggal pun demikian. Kalau ada dua jenazah dimasukkan dalam satu kubur, ya, maka yang didahulukan dekat dengan yang lahat itu yang banyak Al-Qur'annya, yang banyak membaca atau menghafal Al-Qur'annya. Nah, ini menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menghafal dan yang baca atau yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Kemudian Dari hadis ini, ya, dari hadis ini kita mengetahui tentang bentuk kubur kaum muslimin. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada dua bentuk kubur kaum muslimin. Ya, ketika meninggal digalikan kubur untuk orang yang meninggal ini, di sana ada dua tempat jenazah itu. Artinya begini, ada yang digalikan liang lahat. Liang lahat itu yaitu lubang yang agak menjorok ke dalam, ya. Kemudian jenazah itu dimasukkan. Lalu kemudian ditimbun apa, dipasang batu bata untuk menutup, lalu kemudian baru ditutup dengan tanah, ya. Ini bentuk yang pertama, ini namanya lahat. Lahat itu di salah satu sisi dari kubur, ya. Kemudian bentuk yang kedua, dari kuburan-kuburan kaum muslimin, dan ini telah ada di zaman Nabi SAW sampai hari ini, yaitu bentuk yang namanya syak. Asyakku. Asyakku itu, yaitu dibuat, setelah digali kubur itu, dibuat lubang di tengah kubur tersebut. Dibuat lubang di tengah kubur itu, ya, baru kemudian jenazah itu dimasukkan di lubang tersebut. Ini namanya syak. Jadi lubang itu bentuknya persegi panjang, ya, cukup untuk tubuh jenazah itu dalam apa namanya, dalam posisi miring, ya, dalam posisi tidur miring. Karena seorang kalau meninggal, jenazah yang meninggal itu ketika dimasukkan dalam liang lahat atau dalam kuburnya, itu dihadapkan ke arah kiblat, ya, dihadapkan dengan posisi yang miring, kanan di bawah, ke kiri di atas, ya, menghadap ke arah kiblat. Ini pengaturan dari atau aturan syar'i di dalam mengubur jenazah. Jadi ini tentang dua macam bentuk kubur seorang muslim yang meninggal. Ada liang lahat, ya, yang itu di salah satu sisi kubur, ya, salah satu sisi kubur tentu yang mengarah ke kiblat, ya, yang satu lagi yaitu yang di tengah dari kuburan tersebut digali semacam peti, ya, bentuk persegi panjang untuk kemudian dimasukkan jenazah itu di lubang tersebut, baru kemudian ditutup entah dengan papan, ya, atau mungkin dengan bata, baru kemudian ditimbun dengan tanah. Jadi ini dua bentuk kuburan kaum muslimin, dan itu ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang hal ini tentu kembali kepada kondisi tanah yang ada. Ya. Jadi kadang-kadang begini, ada kondisi tanah tertentu yang tidak bisa dijadikan liang lahat, ya. Artinya tidak bisa digali di salah satu sisi dari kubur itu, ya, sisi kanan dari kubur itu. Mengapa demikian? Karena tanahnya, jenis tanahnya tanah pasir. Kalau digali sisi salah satu sisi kubur itu akan roboh, ya, akan runtuh, ya, akan longsor tanahnya. Maka ini lebih utama atau lebih sesuai kalau digalikan dalam bentuk syak. Jadi gali kubur segi empat, kemudian di tengah kubur itu digalikan semacam satu lubang lagi untuk dimasukkan jenazah itu dalam lubang tersebut. Ini dalam kondisi tanah. Tapi kalau kondisi tanah itu bagus, jika digali sampingnya tidak longsor, maka itu lahat lebih utama dan lebih afdal. Nah, ini yang juga perlu dipahami oleh kita sebagai apa, dalam hal membimbing umat. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa ngotot untuk mengatakan harus lahat. Kuburannya harus lahat. Kuburannya harus syak. Tidak. Ya. Dilihat keadaan tanahnya. Kalau tanahnya lebih memungkinkan dibuatkan liang lahat, ya, maka itu lebih utama. Dan Nabi SAW, kuburan beliau ketika beliau meninggal, beliau dimasukkan ke dalam liang lahat, yaitu yang digali si salah satu sisi dari kuburan tersebut, tentu yang lebih dekat kepada kiblat, untuk kemudian apa, dihadapkan kepada kiblat. Jadi demikian. Ya. Ini perlu seorang faqih memahami masalah ini. Ya. perlu memahami masalah tersebut. Ada sebagian daerah yang kami pernah menyaksikannya, bahwa tanahnya itu selalu mengeluarkan air, ya. Apalagi di musim hujan, sehingga begitu menggali kubur ketika ada yang meninggal, itu airnya terus mengalir sampai-sampai mereka membuat semacam peti, kemudian jenazahnya dimasuk dalam peti, ya, kemudian dihadapkan ke arah kiblat, lalu kemudian peti itu ditenggelamkan ke dalam air tersebut. Ini kami pernah menyaksikan di salah satu daerah di Kalimantan, contohnya, karena memang daerah rawa, daerah tanah kubur. Nah, ini contoh-contoh yang memang seorang harus paham masalah ini, kalau memang dia sebagai penyuluh agama, sebagai pembimbing masyarakat, juga harus tetap melihat keadaan dan kondisi tanah yang ada di satu tempat atau satu daerah ketika mengubur jenazah. Kemudian yang diambil dari hadis yang kita dengar tadi, bahwa dalam kondisi tertentu, bahwa boleh satu kubur itu lebih dari satu orang, ya. Misalnya ada musibah yang menimpa, banyaknya jenazah, ya. Banyak jenazah, kalau menggali kubur satu persatu itu tidak memungkinkan, maka dibolehkan lebih dari satu jenazah, ya. Tetapi dengan catatan tadi, bahwa tetap dilihat orang-orang yang mereka mempunyai keutamaan, mereka orang yang berilmu, mereka orang yang banyak Al-Qur'annya, ya, ini yang dimasukkan, didahulukan dalam kuburnya, yang dimasukkan dalam liang lahat, ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan mereka. Mereka hidup dan mati tetap dimuliakan. Orang-orang berilmu, orang-orang yang mulia, hidupnya mereka dimuliakan. Demikian pula ketika meninggal, mereka pun tetap dihormati dan dimuliakan. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, arani fil manam atasawwaku bisiwakin. Faja'ani rajulani, ahaduhuma akbaru minal akhari, fanawaltu siwakal asghar, faqila li kabbir, fadafa'tuhu ilal akbari minhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arani fil manam, aku pernah diperlihatkan dalam mimpiku. Jadi beliau mimpi sallallahu alaihi wasallam, ya. Atasawwaku bisiwak, ketika itu aku yakni bersiwak dengan satu kayu siwak, ya. Kayu siwak itu ya sudah dikenal oleh kaum muslimin, ya. Jadi Nabi SAW ketika bermimpi, beliau sedang menggunakan kayu siwak tersebut untuk membersihkan mulut. Faja'ani rajulan. Di dalam mimpi itu, ketika beliau sedang bersiwak, tiba-tiba ada dua orang datang. Dua orang datang kepada beliau. Ahaduhuma akbaru minal akhor. Kedua orang tersebut, yang satu lebih tua dan satu lebih muda, ya, datang kepada Nabi SAW, fanawaltu siwakal asghar. Maka dalam mimpi itu, beliau Nabi SAW memberikan kayu siwak itu kepada yang kecil. Fakilali, maka dikatakan pada aku. Ya. Jadi ada yang mengatakan kepada Nabi SAW dalam mimpi itu, kabbir, yakni berikan kepada yang lebih tua. Berikan kepada yang lebih tua. Fadafa'atuhu ilal akbar min huma. Maka aku kemudian memberikan kayu siwak itu kepada yang lebih tua dari kedua orang tersebut. Hadis ini riwayat Imam Muslim, ya, di dalam Sahih Muslim, dan juga Al-Imam Bukhari, beliau meriwayatkannya dan tidak menyebutkan sanad. Ini yang disebut dengan mu'allaq. Yang disebut dengan mu'allaq. Kalau Imam Muslim membawakan hadis ini, dia menyebut sanadnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang mimpi para rasul, mimpi para nabi itu adalah hak. Ya. Mimpi para nabi itu adalah hak. Ya. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam, beliau ketika ya sebelum menjadi diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi oleh Allah azza wajalla, beliau diberikan mimpi-mimpi yang baik. Ya. Bermimpi hal-hal yang baik, ya, ru'ya salihah. Ya. Baru kemudian Jibril turun kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan wahyu Allah, ya, yaitu surat atau 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Kemudian yang kedua yang diambil dari hadis ini juga bahwa kita dianjurkan dan kita disunnahkan untuk menggunakan kayu siwak ketika berwudu, ketika akan sholat, ya. Karena ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pernah meninggalkan penggunaan kayu siwak. Beliau selalu menggunakan kayu siwak membersihkan mulut beliau, membersihkan ya gigi beliau alaihi salatu wassalam, ya. Dan kita tidak pernah mendengar satu riwayat mengatakan Nabi sallallahu itu terkena sakit gigi, ya. Tak ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW sakit gigi. Ya, ini menunjukkan keutamaan dari kayu tersebut. Dan sudah ada penelitian. Ya, sudah ada penelitian, salah seorang teman kita juga meneliti, kebetulan beliau ketika itu mengambil kedokteran gigi, dan di antara penelitiannya, ya, skripsinya, menulis tentang kemanfaatan dari kayu siwak yang digunakan oleh Nabi SAW terhadap kesehatan mulut. Jadi sudah penelitian tentang kayu siwak tersebut. Jadi kayu siwak ini adalah salah satu sunnah Nabi SAW yang beliau selalu mengamalkannya. Dan ini ya akan membersihkan mulut seseorang, mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama kayu siwak ini digunakan dalam yakni ketika seorang berwudu akan sholat, ketika dia akan sholat bersihkan giginya atau mulutnya dengan kayu siwak, dan ketika membaca atau akan membaca Al-Quranul Karim. Ya, ini terutama pada saat-saat tertentu, pada saat-saat tersebut, ya, ketika akan berwudu, ketika akan sholat, dan ketika akan membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim adalah kalamullah, ya, maka orang yang membaca Al-Quran seyogianya, dia membersihkan mulutnya, ya, sebelum dia membaca, ya, ayat-ayat Allah, membaca kalamullah. Karena kalam Allah adalah kalam yang suci, kalam Allah adalah kalam yang merupakan hidayah dari Allah, maka sudah seyogianya dihormati dan dimuliakan. Salah satu bentuk penghormatannya adalah dengan membersihkan mulut sebelum membaca Al-Quranul Karim. Kemudian di sini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang mendahulukan orang yang lebih tua. Ya. Kadang-kadang kita membagi makanan, membagi minuman, ya, maka seyogianya kita mendahulukan orang yang tua, ya, baru kemudian yang muda. Termasuk dalam hal ini ketika memberikan atau menghadiahkan kayu siwak. Kadang-kadang misalnya seorang pulang haji, ya, sekarang ini lagi musim haji, semoga Allah SWT melindungi, menjaga, memelihara semua kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji, termasuk yang datangnya dari negeri kita, kaum muslimin dari Indonesia, semoga Allah melindungi mereka, Allah menjaga mereka, dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah mereka dan haji yang mabrur, kembali ke negeri, ya, ke tanah air, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diterima ibadah hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi misalnya, jadi biasanya seorang itu kalau pulang haji di antara oleh-oleh yang dibawa oleh para jamaah adalah kayu siwak. Kemudian mungkin ada tamu-tamu yang datang, yang namanya orang baru pulang haji, biasanya ada teman-teman, ya ada kaum kerabat kita yang datang menemui kita. Kalau kita akan memberikan hadiah, yaitu kayu siwak, maka kalau misalnya di situ ada orang tua, ada anak muda, ya ada family-family kita, atau teman, berikanlah dahulu yang tua. Berikan dahulu yang tua, baru kemudian diberikan kepada yang lainnya, yang lebih muda dari yang tua tersebut. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa menggunakan kayu siwak orang lain, itu apabila diizinkan oleh orang itu bukan hal yang terlarang. Ini bukan hal yang terlarang, ya. Dan ini adalah satu apa yang disebutkan dalam hadis ini, ya, bahwa Nabi SAW sedang menggunakan kayu siwak. Kemudian ada orang datang minta kepada beliau, datang dua orang kepada beliau, dan beliau memberikan kayu siwak beliau kepada mereka. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa ketika Nabi SAW dalam mimpi tersebut beliau memberikan kepada yang lebih kecil, tapi kemudian ditegur suruh berikan kepada yang lebih tua, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu dan demikian pula Nabi-Nabi yang lainnya dalam suatu permasalahan tertentu mereka dibolehkan oleh Allah untuk berijtihad, ya, dibolehkan untuk berijtihad. Dan ini banyak contohnya dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, seperti ketika beliau sedang berada di rumah beliau lalu ada orang bertengkar di depan pintu rumah beliau membicarakan masalah harta mereka, masalah tanah, ya. Maka beliau kemudian keluar dan beliau menghakimi mereka berdua. Ya, kemudian beliau menyebutkan bahwa aku ini manusia biasa, ya. Bisa jadi di antara kalian ini ada orang yang lebih pandai dalam membawakan alasan, ya, sehingga dia menang dalam satu perkara, ya. Maka dari itu apabila aku memutuskan satu perkara yang mana dalam putusan itu aku memberikan hak seorang muslim, aku memberikan kepada seseorang bukan haknya dia, maka berarti aku berikan padanya sepotong dari api neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa itu adalah ijtihad Nabi SAW. Ya. Ada hal-hal yang memang beliau berijtihad. Ya. Jadi bukan semua yang beliau putuskan itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ada hal-hal yang juga beliau berijtihad. Ya. Demikian pula kisah tentang Nabiullah Dawud dan Nabiullah Sulaiman alaihimus salatu wassalam. Ketika ada dua orang wanita, masing-masing mempunyai anak. Kemudian salah satu dari anak tersebut, bayi itu dibawa lari oleh serigala. Maka dua orang wanita ini datang menemui Nabiullah Dawud alaihissalam. Kemudian Nabiullah Dawud memutuskan bahwa anak perempuan itu milik salah seorang, ya, milik salah seorang dari wanita tersebut. Padahal keliru ketika itu. Kemudian mereka datang kepada Nabiullah Sulaiman. Maka Nabiullah Sulaiman mengatakan, tolong ambilkan pisau, saya akan membelah anak ini menjadi dua. Ya. Nanti saya bagi dua. Bayi ini tadi, yang setengah saya berikan kepada si Fulanah, yang setengah saya berikan kepada si Alanah. Ibaratnya begitu. Maka yang salah satu dari wanita itu mengatakan, jangan, dia bilang, itu anak si wanita tersebut. Padahal bukan anak wanita itu. Maka Nabi Sulaiman kemudian memutuskan bahwa anak bayi itu milik orang yang memberikan pada salah satunya. Karena dia tidak rela anak itu dibunuh. Ini menunjukkan bahwa itu anaknya. Ya. Daripada anak itu dibelah, lebih baik diberikan kepada orang tersebut. Maka kemudian Nabi Sulaiman memutuskan bahwa anak perempuan, bahwa anak bayi itu milik wanita yang tidak mau anak itu dibelah. Padahal Nabi Sulaiman tidak mungkin membelah bayi itu. Hanya beliau ingin mengetes, ya. Ingin menguji, ya. Dan ingin menguji siapa yang rela anaknya dibunuh. Tak ada orang rela anaknya dibunuh. Nah, ketika wanita yang satu mengatakan itu adalah anak dia, yani jangan dibelah, ini menunjukkan bahwa itu adalah anaknya. Jadi para nabi juga mereka dibolehkan berijtihad oleh Allah Ta'ala. Dan di antara hikmahnya adalah bahwa berijtihad itu apabila tepat, apabila benar, maka orang yang berijtihad mendapat dua pahala, dan apabila keliru atau salah, maka dia mendapat satu pahala. Maka ketika para anbiya, para rasul dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla, diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berijtihad dalam masalah-masalah tertentu, maka ini juga adalah untuk mengangkat derajat mereka, untuk menambah pahala mereka, para anbiya alaihimus salatu wassalam. Juga dalam hal ini termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari Abdullah bin Qais, sabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikram di syaibatil muslimi wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi walal jafi anhu wa ikram di sultanil muqsiti. Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perwujudan dari memuliakan Allah taala adalah menghormati seorang muslim yang sudah beruban, orang tua. Ya, menghormati, memuliakan dzisyaibal muslim, seorang tua yang sudah beruban, ya. Wa hamilil Qur'an, termasuk memuliakan Allah adalah menghormati orang-orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim, yang tidak hulu dan tidak pula kaku, ya. Wa ikrami di sultanil muqsit, demikian pula termasuk menghormati dan memuliakan Allah adalah menghormati dan memuliakan, yaitu seorang yang mempunyai kekuasaan, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang jujur. Ini termasuk memuliakan Allah ketika seorang memuliakan dan menghormati pemimpin tersebut. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dawawi rahimahullah ta'ala, hadisun hasanun rawahu Abu Daud. Hadis ini derajatnya adalah hadis yang baik sanadnya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Yang diambil dari hadis ini, ya, bahwa di antara akhlakul Islam, Islam ini mengajarkan kepada kita akhlak, ya. Maka tidak ada, ya, orang yang memisahkan antara akidah dan akhlak, ya. Tapi sangat erat hubungannya antara akidah dan akhlak, ya. Akhlak itu buah dari akidah. Seorang kalau punya akidah yang baik, pasti dia memiliki akhlak yang mulia. Ya. Nah, ketika seorang akhlaknya jelek, akhlaknya bejat, akhlaknya buruk, ya, sementara dia seorang yang ahli dalam akidah, tahu tentang akidah, ini menunjukkan sesuatu yang perlu dipertanyakan tentang pemahaman dia terhadap akidah tersebut. Ya. Maka dari itu, ya, tentang akhlak yang mulia, hanya di antaranya adalah menghormati orang yang lebih tua. Di antaranya lagi, itu termasuk bagian dari akhlak yang mulia, menghormati orang yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, hamalatul Quran, yang mereka selalu membacanya, mengamalkannya, mereka tidak meninggalkan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah menghormati pemimpin, memuliakan pemimpin yang adil, yang melaksanakan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, yang mereka memerintahkan kepada kebaikan, yang mereka bersikap muqsit, yaitu adil. Kita wajib menghormati mereka, wajib memuliakan mereka. Ya. Ini diantara akhlak yang diajarkan oleh Islam. Kemudian yang diambil pula dari hadis ini, bahwa, ya, kita dianjurkan untuk memuliakan hal tersebut ini, ya, memuliakan hal tersebut ini karena orang yang lebih tua dia mempunyai keutamaan. Dengan tuanya, usia yang demikian artinya dia telah banyak dan lebih banyak memiliki hal-hal dalam kehidupan ini. Makanya dia dihormati. Kadang-kadang ada orang berseberangan dengan kita dalam berpendapat, dalam pemahaman, bahkan mungkin dalam akidah. Ya, kadang-kadang ada hal-hal yang berbeda. Tapi sebagai seorang Muslim, apalagi yang ngerti agama, yang belajar manhaj salaf, hendaklah dia tetap menghormati orang tua tersebut. Ya, karena ini akhlak yang mulia. Dengan akhlak itulah orang akan tertarik dengan dakwah kita, dengan agama kita. Dahulu orang-orang ahlul kitab di negeri-negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, oleh para sahabat, oleh orang-orang yang mengikuti mereka, salah satu sebab adalah karena mereka melihat akhlak-akhlak para sahabat yang demikian mulianya terhadap mereka ahlul kitab, terhadap penduduk asli di negeri-negeri kafir itu. Ya. Maka mereka tertarik dengan akhlak para sahabat tersebut, para pembawa bendera-bendera Islam, ya, yang mempunyai akhlak yang mulia. Ya. Mereka tertarik pada Islam. Mereka memeluk Islam karena apa yang mereka lihat dari perangai, dari akhlak, dari muamalah orang-orang tersebut, para sahabat-sahabat itu. Ya. Maka mereka tertarik pada Islam, mereka memeluk Islam. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, yang diambil dari hadis ini, bahwa al-ghulu fil amri, ya, berlebihan di dalam suatu hal, suatu amalan, suatu perbuatan, ini termasuk hal yang akan membinasakan seseorang. Ya. Kita ini dilarang ghulu. Ya. Dilarang ghulu. Jangankan kepada perorangan. Terhadap ajaran agama, tidak boleh berlebihan. Harus kita letakkan agama ini pada tempatnya. Ya. Memberikan hak kepada setiap yang berhak. Ya. Agama ini pedoman hidup. Ya. Karena agama pedoman hidup, Al-Quran dan Sunnah, itu mengajak manusia kepada kebaikan. Mengajak manusia kepada hidayah. Maka letakkanlah dan jadikanlah Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Ya. Ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Allah Ta'ala telah menyebutkan hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepada engkau, wahai Muhammad, untuk engkau celaka, tidak. Ya. Tapi untuk kau selamat. Ya. Maka tidak boleh berlebihan dalam agama ini. Hulu, tatarruf. Ya. Ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Ya. Tapi seandainya seorang, dalam semua aspek kehidupannya, dia menjadi orang yang wasat. Ya. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat. Ya. Agar Rasul menjadi saksi bagi kalian. Ya. Dan kalian menjadi saksi bagi manusia dari kiamat kelak. Ini tentang al-wasat. Jadi kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh pula menggampangkan, meremehkan seakan-akan agama itu tidak ada. Ya. Ini juga dilarang nama agama. Karena akan menjerumuskan kepada kelalaian. Orang yang lalai dari agamanya itulah orang yang merugi. Orang yang lupa terhadap agamanya adalah orang yang merugi di dunia ini. Ya. Maka agama ini marilah kita jadikan agama ini sebagai pegangan hidup kita. Pedoman hidup kita, apa-apa yang diperintahkan kita laksanakan, apa yang dilarang kita tinggalkan, ya, terutama yang wajib, tentu yang wajib kita laksanakan, ya, kemudian yang diharamkan kita tinggalkan. Ya. Demikian pula dalam Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Qur'an sesuai dengan apa yang kita diperintahkan, yaitu membacanya, memahami maknanya, bertadabbur pada Al-Qur'an, ya. Sehingga betul-betul kita mengambil hikmah dari seorang bersikap meninggalkan Al-Quran, namanya Al-Jafa. Al-Quran tidak pernah digubris, tidak dibaca, jangankan baca, toleh pun tidak. Padahal dia bisa membaca Al-Quran, dia punya dia punya Al-Quran, dia bisa membaca Al-Quran, dia mempunyai waktu untuk membaca Al-Quran, tapi tidak digubris Al-Quran ini. Ini namanya Al-Jafa. Jafa terhadap Al-Quranul Karim. Kata para ulama, orang yang demikian keadaannya, dia harus bertobat pada Allah Ta'ala. Karena ini termasuk perbuatan maksiat. Seorang yang diberikan oleh Allah nikmat bisa membaca Al-Quran, ya, bisa bertadabur Al-Quran, tapi dibiarkan Al-Quran itu, ya, sampai berdebu, tidak pernah dibuka. Ini termasuk dosa. Ya. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita menyadari betul tentang Al-Quranul Karim yang merupakan nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan meninggalkan Al-Quran itu. Kita akan memiliki waktu setiap hari untuk Al-Quran, walaupun mungkin setengah jam, ya. Walaupun mungkin hanya sedikit, hanya setengah jam, ya, kita membaca Al-Quranul Karim. Ya. Orang yang cinta pada Al-Quranul Karim, Allah akan memberikan dia ketenangan dalam dirinya. Karena Al-Quranul Karim adalah penawar, penawar dari semua penyakit. Penyakit lahir, penyakit batin itu salah satu sebab utama adalah karena ketidaktenangan dalam diri kita. Sakit lahiriah yang muncul karena adanya sakit batin. Obatnya batin ini, obatnya hati ini adalah Al-Quranul Karim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai penawar, sebagai obat, sebagai penawar, ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka jangan sampai seorang meninggalkan membaca Al-Quran, meninggalkan tadabbur Al-Quran, dia harus membagi waktu dan mempunyai waktu untuk membaca kitabullah. Kemudian yang diambil pula dari hadis ini bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan atau menghormati hamba-hamba Allah yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Ya. Jangan sampai kita menyakiti mereka. Jangan kita mengganggu mereka. Ya. Orang-orang yang mengganggu, ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat pada Allah, orang-orang yang mendakwakan manusia kepada Allah, kalau mereka mengganggu, mereka menyakiti orang-orang itu, maka mereka akan mendapatkan akibatnya di dunia sebelum di akhirat. Ya. Mendapatkan dampaknya, akibatnya di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah. Maka bertakwalah. Orang-orang yang mengganggu awliyaullah, orang-orang yang mengganggu para du'at ilallah, yang mengganggu da'i-da'i yang mengajak manusia kepada Allah, yang menjelaskan agama Allah, menjelaskan tauhid, menjelaskan sunnah, kalau diganggu hati-hati. Terkesan mereka di dunia kalah, tapi di akhirat mereka akan menang insyaallah ta'ala. Dan orang-orang yang berbuat demikian, mereka akan diuji oleh Allah. Ya. Yani orang-orang yang menyakiti hamba-hamba Allah, yang berdakwah kepada tauhid, yang mengajak manusia kepada tauhid. Wallahi dia akan merasakan dampaknya, akibatnya kalau dia tidak bertobat di dunia sebelum di akhirat. Ya. Karena Allah telah mengumandangkan perang terhadap orang-orang yang memerangi wali-wali Allah, yang memerangi du'at-du'at ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka takutlah pada Allah. Ya. Banyak kisah, banyak dalam realita kehidupan, orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, mereka ditimpakan oleh Allah peringatan-peringatan yang dahsyat. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Ya. Maka dari itu, ya, sudah seyogianya kita memuliakan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang telah mempunyai andil dalam agama ini. Ya, kita berupaya untuk berakhlak dengan mereka, ya, memuliakan mereka, menghormati mereka, ya. Karena ini ajaran Islam. Ini akidah Islam, ya. Bukan ajaran fulan atau alan, tidak. Ini adalah ajaran dan tuntunan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, satu hadis lagi. Kemudian kita buka sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Abdul Ghaffar dari Jakarta. Baik. An Amr ibn Shu'aib an abihi, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan dari golongan kami orang yang tidak mengasihi orang anak-anak kecil di antara kita, di antara kami. "Wa ya'rif syarafa kabirina." Dan bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati, yang tidak mengetahui kemuliaan orang yang lebih tua di antara kami. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadithun hasanun sahih. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, "Wa fi riwayatin wa fi riwayati Abi Daud." Dan dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW mengatakan, ya, "Wa laysa minna," ya, "dan bukan dari golongan kami orang yang tidak mengetahui haqqo kabirina," orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak mengakui kehormatan atau hak orang yang lebih tua di antara kami. Semua hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang kewajiban memuliakan orang yang lebih mulia, yang lebih tua. Ya, perintah dari Allah, perintah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula menyayangi anak kecil, anak kecil yang di bawah umur kita, kita diperintahkan menyayangi mereka. Ya, inilah agama Islam yang penuh dengan kesempurnaan, ya, yang telah menyebutkan tentang ajaran yang sempurna, ya, dari semua sisi. Agama kita ini telah mengajarkannya, ya, telah membimbing kita kepada yang terbaik. Jadi di sini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk merahmati anak-anak kecil, ya, dan bersikap lemah lembut pada mereka, cinta kepada mereka, dan berbuat baik pada mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk tauqir, memuliakan, ya, dan menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Kemudian yang berikutnya bahwa suatu masyarakat dan komunitas muslim, ya, dibangun di atas saling cinta satu dengan yang lainnya, saling menghormati satu dengan yang lainnya, saling berkasih sayang satu dengan yang lainnya. Jadi kita meletakkan suatu pada tempatnya. Ini ajaran yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Demikian pula sudah seyogianya bagi kita untuk mengetahui hak para ulama, dan kita diperintahkan menghormati mereka, memuliakan mereka, ya, dengan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan bahwa bukan dari golongan kami orang yang tidak mengetahui, ya, kehormatan orang alim di antara kami. Jadi memang menghormati orang alim itu perintah dari agama kita. Adab yang mulia yang diajarkan oleh agama kita. Ya, semua ini dengan catatan tidak boleh mengkultuskan. Tidak boleh mengkultuskan orang alim. Ya, tapi menghormati mereka, memuliakan mereka. Namun semua diletakkan pada tempatnya, pada posisinya, sesuai dengan tempat dan kedudukan masing-masing. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, aku lu kau lihada, wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan ataupun penyampaian sesi materi di kesempatan pagi hari ini. Dari penjelasan lanjutan beberapa hadis pada kitab Riyadhus Shalihin, semoga berkah manfaat untuk kaum muslimin. Dan berikutnya, ikhwatul Islam, pemirsa Roja, dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon di 0021-823-6543 atau pertanyaan berupa pesan singkat melalui nomor 081-989-6543. Baiklah, kita akan persilakan untuk para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di line telepon kami di 021-823-6543. Nah, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Fajri di Mesir Selatan, Sumatera Barat. Baik, silakan Umu Fajri, pertanyaannya. Iya, begini Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana sikap kami sebagai orang awam tentang sikap ustadz-ustadz yang tinggi ilmunya dalam Ahlus Sunnah gitu, tentang tahzir mentahzir ini ustadz. Sedangkan kami bingung mendengarnya, padahal mereka yang tahu, kami sebagai orang awam bagaimana sikap kami ustadz. Itu aja ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ustadz. Baik, pertanyaan dari Ummu Fajri dari Sumatera Barat. Ya, beliau salah seorang yang ikut aktif dalam kajian-kajian sunnah, ya. Beliau menanyakan tentang apa yang harus mereka sikapi dalam melihat tentang adanya sikap tahzir mentahzir di antara para asatidz. Saya katakan bahwa pada dasarnya tahzir terhadap sesuatu itu adalah hal yang diperintahkan oleh agama. Ya, apa sih mentahzir itu? Artinya menyiapkan seseorang tentang sesuatu hal yang berbahaya bagi dirinya. Ya. Nah, masalah tahzir ini kalau diletakkan pada porsinya, maka dia insya Allah akan bermanfaat. Ketika dia diletakkan pada tempatnya sesuai dengan porsinya dan memang sudah saatnya, maka insya Allah mendatangkan hal yang positif. Tetapi tatkala tahdir mentahdir itu adalah hanya untuk mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu, atau hanya untuk menjelek-jelekan orang lain karena hasad, karena dengki, ya, maka ini akan berdampak jelek. Oleh karena itu saya nasihati kepada ikhwani fillah, saudara-saudaraku, teman-temanku, ya, para kaum muslimin, ketika mendengar hal-hal seperti ini, Anda tidak usah terlalu memasukkan dalam hal tersebut. Jadi tidak usah masukkan diri kita dalam hal-hal seperti itu, ya. Karena ini akan pertama menghabiskan waktu kita. Umur kita di dunia ini hanya sebentar, ya. Umur kita di dunia hanya sebentar, ya. Tidak lama. Maka manfaatkanlah waktu yang kita miliki ini, kita kejar untuk menuntut ilmu. Ya, dari ustadz-ustadz kita, dari orang-orang alim kita yang mereka mengajarkan umat kepada Quran dan Sunnah, mengajarkan kepada pemahaman salafus saleh yang benar, mengajak kepada akhlak yang mulia, kita ikuti mereka. Ya, jadi ini yang perlu kami nasihati. Ya. Adapun kita mendengar qil wa qal, katanya fulan begini, katanya fulan begitu, katanya fulan begini dan begitu, kemudian waktu kita habis, ya, ini adalah perbuatan yang sia-sia, ya. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setiap orang mungkin berbuat kesalahan. Setiap orang mungkin berbuat kekeliruan, ya. Ya, maka kekeliruan dan kesalahan itu seyogyanya dinasihati. Orang yang ditahdir itu sudah didatangi apa belum? Sudah ditelepon apa belum? Bahwa dia ini salah, bahwa dia keliru. Saya sebagai saudaramu, saya ingin menasihati Anda. Ya. Anda ini seorang yang didengar oleh masyarakat. Anda seorang da'i, Anda seorang mubalik. Tidak pantas Anda mengucapkan begini. Tidak pantas Anda mengucapkan begitu. Takutlah kepada Allah. Ayo kita saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya. Dalam mengajarkan sunnah. Dalam mengajak umat kepada Quran dan sunnah. Ini kalimat-kalimat sudahkah dilakukan secara perorangan atau belum? Karena yang kami khawatirkan adanya apa yang ditanyakan oleh ibu tadi, ya, Ibu Fajri, Ummu Fajri, ini yang dikhawatirkan hanya mengikuti hawa nafsu orang-orang itu. Hawanya mengatakan A, dia ikut A. Hawanya mengatakan B, dia ikut B. Hawanya mengatakan C, dia ikut C. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah bahwasanya dagingnya manusia, dagingnya saudara kita itu, ya, harus dimuliakan, dihormati. Jangan kita memakan bangkai saudara kita. Ya. Apabila dia salah, apabila dia keliru, ingatkan dengan cara yang baik. Apalagi diantara, ya, para da'i, para mubalik, sunnah, ya, yang mengajak manusia kepada Quran dan sunnah, kepada pemahaman, ya, agama yang pada porsinya, sudah seyogyanya, saling ingat, menyiapkan, nasihat, menasihati, ya. kita sesuatu yang insya Allah akan bermanfaat bagi umat ini. Maka jangan kita sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak atau yang kontraproduktif, yang tidak ada hasilnya. Ya. Marilah kita berbuat hal-hal yang produktif. Karena apa yang kita lakukan, kemudian kita mendapatkan sesuatu dari hal tersebut, ini akan menjadi amal kebaikan kita. Ya. Ketika seorang mendapat hidayah, seketika seorang mendapat petunjuk, dan perantaraan kita, maka ini satu modal yang besar, ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi dan kepada teman-teman kita, para asatidz, dan pula kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian dan kita manfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan manfaatnya dapat disampaikan pula atau bermanfaat untuk kaum muslimin yang lainnya. Masih di layanan telepon untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya berikutnya di 0218236543. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Oh, Ibu Refi di Kaltim. Nah, silakan Ibu bertanya. Ini mau bertanya, beberapa sudah saya lewati beberapa tahun, sudah berkali-kali dilakukan tentang sholat id. Sholat id itu ada 2 rakaat, setiap 1 rakaat ada 7 takbir setelah takbiratul ihram. Nah, dulu saya diajarkan kalau setiap antara takbir satu dengan takbir yang lainnya itu ada bacaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu apa ada tuntunannya ya? Baik, cukup pertanyaannya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, silakan. Baik, tentang pertanyaan dari Ibu di Kalimantan Timur, memang dalam masalah ini, ya, sholat id yang pada setiap rakaat ada namanya at-takbirat az-zaidah, takbir tambahan. Pada rakaat pertama setelah membaca takbiratul ihram ditambah dengan 7 takbir, dan pada rakaat kedua setelah takbir intiqal dari duduk ke berdiri, ya, dari sujud ke berdiri, ada tambahan 5 takbir. Pertanyaan beliau, apakah ada bacaan di antara takbir-takbir tersebut? Memang ada riwayat. Kalau kita mengatakan riwayat ada, tapi itu bukan dari Nabi SAW. Wallahu a'lam, ya, seingat saya dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu yang mengajarkan membaca antara takbir itu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Maka kalau mereka yang berpegang pada riwayat tersebut, mengajarkan demikian, ya, dan berpegang pada itu. Tetapi ada juga di antara ulama yang berpendapat, tidak ada bacaan yang lain kecuali hanya takbir ziyadah itu saja. Ya. Jadi tidak ada bacaan di antara 2 takbir tersebut, ya. Maka yang menambah itu insyaallah juga dia mengikuti satu riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud yang tidak membaca pun karena berpegang pada memang tidak ada yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya yang ada itu yang jelas adalah ada tambahan pada rakaat pertama 7 takbir dan pada rakaat kedua tambahan 5 takbir. Ya. Ini yang disepakati, ya. Ini yang disepakati dalam sholat-sholat id. Adapun bacaan di antara itu ada ikhtilaf di antara ulama, maka yang membaca insyaallah benar, yang tidak membaca pun insyaallah benar dan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ibu bertanya kepada saya, Ustaz secara pribadi bagaimana Ustaz? Saya pribadi kalau jadi imam ketika sholat id cenderung memang tidak membaca, ya, tidak membaca. Tetapi tidak menyalahkan atau tidak melarang mereka yang membaca di antara 2 takbir. Yang penting seorang imam harus bijak. Ya, ini di antara takbir-takbir itu ada jarak, ya, ada jarak. Tidak kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak. Tapi ada jarak sehingga ya mungkin membaca, silakan membaca, dan itu lebih tuma'nina, ya, ketika kita memberikan jarak antara takbir-takbir itu, ya, ini akan lebih tuma'nina dan lebih khusyuk salat kita. juga lebih konsentrasi di dalam menghitung jumlah takbir tersebut. Karena kadang-kadang orang itu keliru, sudah berapa ya? Ya, 3 atau 4 atau 5 atau 6. Maka dengan kita memberikan apa tumaknina, ada kesempatan ada jarak antara satu takbir dan takbir yang lain, ini akan lebih tenang, lebih khusyuk, lebih konsentrasi. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan juga para pemirsa yang lainnya. Dan karena terbatasnya waktu, mungkin hanya itu pertanyaan yang kami angkat di kesempatan sesi tanya jawab kajian kali ini Ustaz, dan mohon disampaikan sebagai ikhtitam kajian kita. Nah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada penghujung dari kajian kita ini, alhamdulillah kita senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan semoga nikmat ini bisa kita pelihara, bisa kita jaga, dan dapat istiqomah dalam kehidupan kita di dunia ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa kita masih berada pada hari-hari yang mulia, yang mana amal soleh yang kita kerjakan lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang kita kerjakan pada hari-hari yang lainnya, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, yang mana hari ini insyaAllah tanggal 7 Zulhijjah, besok insyaAllah tanggal 8 Zulhijjah, dan hari Kamis tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Hari Arafah, kaum muslimin sedang wukuf di Arafah. Sedangkan kita yang tidak melakukan ibadah haji dianjurkan berpuasa di hari Arafah. Ya, di hari Arafah tersebut, maka marilah kita manfaatkan kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita dan kita bisa melaksanakan puasa Arafah yang pahalanya ganjarannya Allah mengampuni setahun sebelumnya dan Allah mengampuni dosa setahun berikutnya. Ya, ini fadilah dari ibadah atau puasa sunnah pada hari Arafah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, misalnya saya seorang musafir, apakah saya pun dianjurkan untuk berpuasa Arafah? Maka jawabannya iya, ya. Jawabannya iya. Selama seorang musafir itu kuat dan puasa itu tidak akan menjadikan dia lemah dalam safarnya, maka orang musafir juga dianjurkan puasa Arafah. Mengapa demikian? Karena, ya, puasa Arafah ini harinya tertentu. Hari Arafah tidak bisa diqadha pada hari yang lainnya, ya. Tidak bisa diqadha pada hari yang lainnya. Makanya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah taala, seorang yang dari kalangan ulama hadis, ketika beliau ditanya dalam safarnya, "Apa Anda berpuasa pada hari Arafah?" Beliau mengatakan, "Iya, karena hari Arafah itu tidak bisa diqadha pada hari yang lainnya," ya. Maka kami pun demikian menganjurkan, walaupun seorang musafir, selama dia kuat berpuasa Arafah, maka hendaklah dia berusaha untuk tetap berpuasa Arafah. Ya. Adapun orang yang berada di padang Arafah, itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Karena mereka sedang wukuf, maka mereka dianjurkan untuk tidak berpuasa. Mereka membutuhkan kekuatan untuk mereka bisa konsentrasi dalam berdoa, dalam bermunajat kepada Allah, dalam berzikir kepada Allah, maka mereka tidak dianjurkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Adapun selain yang melakukan ibadah haji, dianjurkan berpuasa di hari Arafah. Bahkan para ulama atau sebagian ulama menyebutkan seorang musafir pun dianjurkan berpuasa kalau dia itu kuat dan tidak membahayakannya, karena hari Arafah tidak bisa diqadha di hari yang lainnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.